Isi hati dadi mekono to. bener Mang Kampleng. Soal mengkol mah kecil tuh. Kecil? Iya, gampang. Obatnya kudu kan ketemu. Oh. Iya. Eling-eling sampean wong tua. Iya. Hari wong tua kan wis jero pengalaman aneh. Nah. Aduh mlaku dawa jangkai. Nah, lawas urip akeh pengalaman. Nah, jenengane. Aduh kesusun pisan. Iya. Nah, segin jare Mang Kampleng enake priye niku? Enake to. Kiye pada kita marah mana baik. Mana? Iya dolan rumah. Mang Kampleng sanggup mbaturi. Aja watir. Nah. Bakal sanggup mbaturi. Ya kayak-kayak si Rindik asu digitik. Iya ningan. Ayo. Aja enaknya numpak perih masalahnya. Iya. Soale bebas energi. Bebas energi. Iya. Hemat energi. Oh iya, jadi dewek madah temung ari cangkem tua kosokan keseser. Iya. Artinya kan langka bensin. Nah. Kali zaman kini bebas polusi. Benar. Tidak mengotori udara. Iya. Enak. Kali awas hati-hati. Mang Kampleng. Priwen tok. Wis dibayar kena tukang per kan? Wis. Oke, sekian mengkenennya. Priwen. Kita pada marak alon-alonan. Ayah-ayah tok. Sampean ngaduk nih kene. Ya. Kita sih ngarepan marak nih ngumai. Iya, kita singkat tuan baik. Awas ya, bahkan wong liwat keplok-keplok. Bisa khawatir. Pokat diarani maling. Bisa khawatir kita sih ngawasi. Awas lu meneng kene lu. Iya. Apa toh? Oleh jago pukul luru sirai lundi tak brok-brok semburi. salah baik aja semburi. Apa sih kamarnya sebelah wetan hari ini buri apa buri si kandang aja. Aduh Narto, jadi kamarnya sebelah ini sebelah wetan. Iya, awas dulu ya. Ya, bakal nawang liwat keblok-blok. Bisa khawatir, tenang baik. Ada sepi. Sun. Ada mantu. Lah, apa nih wong lanang nyentak sewok? Sewok. Kamu bapak nih dikelingan toh bapak nih iya astagfirullahaladzim cari wetan dikelingan toh minggu mau pindah sebelah kubur non iya dikelingan toh harus dikelingan ya. Anas Rojai. Anas Rojai. Iya. Lawang buri. kok anu metu sik. Ana metu sik. Iya iya. Anggamplan. Oh. Bene. Ketemu metu. Ya, eke. Kita wis ketemu karo dadange. Lah. Ya penting. Apa sih? Kotongan lumpang. Lumpang. Kamu dicengkal. Oh. Lawangnya kamu dicengkal karo lumpang. Oh, supaya bapak metunggu anak lu lebih bisa nih. Enggak tuh. Sampai mau kesasar di kandang ayam ya. Iya. Rupanya dia jago lagi berang sih. Beli. Dadang bukan maling dari kita. Oh. Aduh. Ayah sih ngarep maling ayam pun dari sembilan ya. Iya. Nak, eh. Ayi, sampai kalian dan emang kampung. Lo kue nak khusus tewek kue kita kan tak kenal lampu. Mana emang kampung? Iya, sih. Kini kita ni wis ketemu kalau datang. Iya. Jadi sampai ni balik los. Ayi, balik. I, jadi masih mau teluan ya ruwet. Wis bagem basine. Sing anak-anak kon batur iki bareng wis ketemu kon balik. Lho, piye bisa dari tua lho. Ya artine pokoke wis ketemu kok kita ning delang. Tenang, Plan. Nen, soalnya sampai anak kaya orang lakon minum di rumah. Ya iya. Pak sampean iki pengen balik, sampean tunggu lumpang. Kita anak kon nunggu lumpang. Pokoke bapak metu. Kelumpangnya ditabrak. Oh berat. Kalau ini sudah si menak, karena bapak ini sudah anu kita ditempili. Bisa aja kak, jalukin susuk ya. Jalukin susuk. Iya. Nyaman tempang. Kita nih kita nyaluk susuk mang tempang. Iya. Ya. Ya wis tok. Bisa beran kabe ya. Kita bakal wis nyeleng sirak karo dadang rasanya pengen demenan. Kesirian iya. Ya wis tok. Ya wis suwun ya. Heeh, kita kan balik. Banangin roi tang lebih ngantar antar titi-titi surat pesantian tekan ini mandang apa lamun alat lebih bener-bener titi dadang sampai mati masa ngira kalau kagum kalau mesti jadi wong mah yang mustakang jodoh alang-alang anak segala gunung alang-alang anak tumbah peti ketemu mangsa rumah iya mulai kan ribasnya asam di gunung garam di laut iya bertemu dalam gelap nah kalau jodoh mau kemana kayak-kayak tubuh kalian apa-apa bakal ketemu kalau kamu sungkan mati awas aja terlalu asik oh tenang baik lar ngomong karo Kang Ato setisan mani lalu Kang Ato masih sayang karo dadang sebab dadang sumpah karo Kang Ato lahir itu makan batin iya kan, wis kudu leh sing pada kuat sabare. Sapa waru ning desuk teka waktune. Kita bakal yang renang ning kabupaten wong tuane dadang ngomong karo ngene kan itu ada dadi ati sing percaya lah karo iya semua mudakan kuasa midi ni sebab terumpamane buah-buahan ya pokoke dadang karo kang masalah bisa. Pikir yang wis bisa kakone yang wite ngerti rupu mengulon nyawar rapusin yang wis bisa kakone. Rasane litap dan yen ora kelakon yen karang atil kak enak dodole ora kudu angel yen wis tekan jodone wis kudu ni lambokat kekang waktu ni asal baik sing pada kuat sabare. Sapa waru ning besuk kekang waktu ni kita bakal maning siti rantang ranti reka sira sumpahna sira sumpahna Palembang pinatur banon saumur kulan ten sedina ngokora nyanda keteng gadang ya berinjang memotan kopi timbal menang tresna Jumlah terpaksa. Tidur miring selalu kebayang, selungkup kayak mata mendadak, selungkup kayak mata. Moga-moga keluarga palingan rezeki tentang baca tunduk suruh. Dan dia nyepikir guru-guru pada ninja, asal yang dia nyepikir rasa guru-guru pada ninja. Iya, hari dipikir ngomong ini bener dari sampingan. Kayang kini semutan mati paribasane jarni basane abang jabane mesti abang telen breng jero atine banget sini kadang kapi la apa apa bener-bener anak cili kaki senajan kang atau anak wong ora duwe dadang anak wong sik apa nana pribasane kayu mati mrambat ning kayu pinggir kok menawa iki iya penjar kang ndang kang atus sing kayu mati dadang sing kayu pinggir jadi kang atus sing pengen mrambat nasa kang atus bener-bener aja bobat, aja sok ingkar janji. Can be blue. wadah tonga sira suci sing tak kelas kalen cilik tutukan anaknya mengendi bal bareng dampiang-dampiang dan kelabang silandungmu biar wayang renai nanti wayang temen yang merah sang la wayang relaksana kayang gagas harinya sekalian kau silam kendang cilik panepak tangan kapung-pung lagi bareng aja arep papa maning mandan apa ya namun kula wis bisa dadi sawiji iki dadang ilang kan kamar e mendi kamar siapa lagi apa curaku? Lagi apa? Bungi pengening seorang mimitan. Lagi apa curaku? Harus sama. Eh? Bulu-bulu apa? Bulu-bulu sama. Sama apa? Anak penantung ini. Bulu-bulu lagi baturi melepa. Ini baturi melepa sila maling. Balik cok, balik. Amin, depan. Apa? Angatoe ayamnya hilang. Ayamnya hilang. Lagi ngelatih ayam. Alas sampai balik cum, balik. Eh balik. Habis angatoe balik. Sejak balik angatoe. Ayo balik, balik cum, ayo balik. Ada dang si kudungut uang itu. Ayo balik, balik, balik, balik. Angatoe si uang saya cerita. Balik dong, balik, ayo. Saya balik. Jarak. Udah kan, jarak. Pandung apa sudah mengatok? Gemening apa sudah mengatok? Jauh yang bilang di bongkuan, jarak. lagi ngapain Narto? Paling bocah pelihat lewat ngesendekan pembobli gepen saya demen pak geman ayo geman kurang ajar apaan gue malu wirang gue isin nih wong tua coba Narto dipanggil wong apa orang miskin wong marah wong kere jomplek berikan para orang narkati wong tua orang nargari wong tua kurang aja kurang aja apa apa ini apa sih apa Bisane anak kita kayak ini berarti tangga kameronya. Jangan ambil duit bapak. Iya mas tua. Hari sampeannya pastinya anak Yasro. Jujur saya tangga. Urusan kita. Mana? Jadi. Saya kurang ajar. Itu kira kalau bapak yang tua. Si dadang, wong tua pan ngomong. Pokoknya pilih satu antara dua. Pun nenek dadang nurut ning perintah Narto, seneng ning Narto. Ayo, tangan terbuka. Seneng. Seneng. Aja ni kene. Bapak izin, bapak bilang tiburi Narto. Pokoknya wong tua pan ngomong. Lagi cilik anak, gede sana. Bakal sirah nurut kalau mau ngomong tua, turut kalau mau ngomong tua. Bakal beli nurut, hingir. Jadi banyu masyarakat nyawut, jadi lemah masyarakat ngedak. Makul! Kurang ajar, jaman. Pergi! Terima kasih. Surabaya Jangga. Pager waktu lagi sore manis sore kaya sangat tersidikan jadi gandulan ajar aja nemen-nemen dipikir dah. Iben. Warangan. Iya. Dadang si arep mandi. Dadang si kak mati. Dadang raja di kerokatu. Aja sok putus asa. Putus asa adalah dosa. Pada runtuh rasa sayang. Itu nak ngerti memang. Ya tapi aja aduh-aduh, ada tuh wong tua sokana nafsu nih. Madirigen wong tua siji, orang anak ngerti-ngerti memang kemple. Ya batu melas baidang sadang. Mungkin istoran dana ninggu. Thank you. man rapet katon bengi katon wakasi hati dati ketun ajuno aja deka bisa apa sing mata dati lantara sunara weru kesalahan sing akhire dadi perpisahan. Ya ampun, udah menda-menda pisah. Makan teh. Dan. Hei. Dah. Dah sendi. Eh, kucing kau lu. Kalau sih kita tangkep nerf mau panen kek. Karena sendi. Kau pelanan sih mau. Aku minum masih lah. Muka berat sih panen kene. Kenapa? Anin, dah. Kita ketitipan surat. Surat. Iya sih. Singarato. Singarato. Iya. Singarato. Cekik. Cek, sudah cek. Kakak ini gimana? Empuk, menti parane. Dulu siya madang, apa? Iya. Duh, kesuhun ya, apa ya? Iya, nangin mungkin endang. Rumah aja berupa panira. Iya. Ya, wis semua nunggu ya, dang ya. Iya, aku mau dingin. Beli kita anak buru-buru, artinya sawah mani. Iya. Surat kapan? Dadang ning omah dan satekane kertas putih sing ora berarti iki pada karo jiwae Kang Ato kepengin nemoni Dadang nanging jurang misahkan kita wong loro dan wayah bengi suling bulan katutup mendung silireng angin niup godong kelapa kumalawea kaya ngundang atine Kang Ato sepira remuk ajure atine Kang Ato nyumat kaya dene ngajar layangan di tugel benami kaliang kabur kangina dakat semono dang jaring basane Kang Ato si menusa mung saderma Kang Kuasa beli bakal ngerubah nasibing menusa lamun dudu menusai dere sing wani ngerubah nasibe atawa ikhtiar lamun dadangku bener-bener ya ning dibuntuni dasar jodoh mah kudu tinemu priwur semene bae dam Kang Ato sing nandang lara kesalahan kakak kamu merasa salah tinggal apa kakak tertinggal